Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFIFA. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFIFA yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFIFA juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFIFA sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1, AkuFIFA.